Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kedua dari silsilah beriman kepada para rasul, perbedaan antara nabi dan rasul. Dalil-dalil menunjukkan adanya perbedaan antara nabi dan rasul. Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau, wahai Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya tersebut. Surat Al-Hajj ayat ke-52. Ayat di atas menunjukkan bahwa rasul berbeda dengan nabi. Ada ulama yang mengatakan bahwa rasul diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan, sedangkan nabi diberi wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Namun ini adalah pendapat yang lemah, karena ternyata dalil menunjukkan bahwa nabi juga diutus dan diperintah menyampaikan wahyu, sebagaimana dalam firman Allah, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul dan tidak pula seorang nabi, kecuali apabila dia berkeinginan, maka syaitan memasukkan godaan-godaannya ke dalam keinginannya tersebut. Surat Al-Hajj ayat yang ke-52. Allah mengatakan, dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul dan tidak pula seorang nabi. Ini menunjukkan bahwa nabi juga diutus, berarti dia diperintah untuk menyampaikan. Demikian pula di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat 'alayyal umamu fara'aytun nabiyya wa ma'ahu ar-rahidu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war rajulani wan nabiyya laysa ma'ahu ahadun." Ditampakkan kepadaku umat-umat, maka aku melihat seorang nabi bersama beberapa orang, dan aku melihat seorang nabi bersama satu dan dua orang, dan seorang nabi dan tidak seorang pun bersama beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa nabi juga diperintahkan untuk berdakwah dan menyampaikan risalah. Dari sekian banyak pendapat tentang perbedaan antara nabi dan rasul, pendapat yang lebih dekat insyaallah adalah pendapat yang mengatakan bahwa nabi adalah orang yang Allah berikan wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan syariat sebelumnya, dan diutus kepada kaum yang sudah mengetahui syariat tersebut. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti, semoga Allah merahmati keduanya. Di antara dalilnya adalah firman Allah, "Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu." Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang para nabi yang menyerahkan diri menghukumi dengan Taurat tersebut bagi orang-orang Yahudi. Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-44. Di dalam ayat ini, nabi-nabi Bani Israel, mereka menyampaikan syariat Nabi Musa yang ada di dalam Taurat. Adapun pengertian rasul secara syariat, mereka